mereka menyebut bismikallahumma. Kalau di sini mereka mengatakan waqsamu billahi jahda imanihim. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan besar sebesar-besar sumpah. Wallahi, demi Allah. Jadi semata-mata bahwa seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup. Sekali lagi dikatakan tidaklah cukup kecuali dia harus mengingkari dan mengkufuri semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyembah Allah, menyembah yang lainnya namanya musyrik. Orang Yahudi juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena mereka menyembah yang lainnya ya dinyatakan kafir. Orang-orang Nasrani juga demikian, mereka menyembah Allah tapi menyembah juga yang lainnya. Menyembah Maryam dan putranya, maka mereka dicap kafir. Demikian pula kalau ternyata seseorang yang ngaku sebagai seorang muslim tapi pada kenyataannya menyembah Allah juga menyembah yang lainnya, ya kurang lebih sama hukumnya. Barakallahu fikum. Wa aqsamu billahi jahda imanihim. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya sumpah. La in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Seadanya saja ada ayat mukjizat yang didatangkan oleh Muhammad alaihi salatu wasalam, niscaya mereka akan mengimaninya. Mereka menuntut. Mereka mengatakan bahwa Nabiullah Musa dengan tongkatnya dia bisa membelah laut. Dengan tongkatnya dia bisa memukulkannya ke batu dan batu pun memancarkan mata air 12. Dan berbagai macam mukjizat. Demikian juga Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Mereka tahu orang-orang musyrikin Quraisy mukjizat-mukjizat ini yang ada pada rasul-rasul sebelumnya. Kemudian mereka mengatakan Nabiullah Isa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangankan menyembuhkan orang yang sakit, bahkan orang mati bisa hidup. Bi kudratillahi tabaraka wa taala. Baik. Nabiullah Saleh dengan ontanya keluar dari batu. Dalam kondisi memang sudah besar. Bukan lahir dari perut. Seekor onta betina, bukan. Keluar dia dari batu. Lah apa Muhammad? Apa yang kau bisa datangkan sebagai satu yang menakjubkan kami sehingga kami bisa mengikutimu? Tapi diingat permintaan mereka ini sekedar permintaan. Barakallahu fikum. Bukan dengannya mereka langsung mau beriman. Subhanallah. Sama seperti permintaannya siapa? Fir'aun. Barakallahu fikum. Sekian banyak mujizat muncul, tidak ada yang dia mau imani. Tidak dia percaya. Padahal nyata-nyata di hadapan dia semua cairan berubah menjadi darah. Semua air menjadi darah. Jadi tidak juga mau beriman. Dia hanya mengatakan, wahai Musa, panggil Tuhanmu, doa engkau kepadanya agar supaya kembali semua ini air sama seperti sedia kala. Kami akan mengikuti engkau. Begitu Nabiullah Ibrahim berdoa, darah yang kelihatannya darah tadi berubah menjadi air ulang seperti biasa. Tidak juga mau dia beriman. Dan seterusnya. Kutu, belalang, kodok. Berapa kali kondisinya? Tidak ada yang dia mau iman. Sebagai satu mukjizat yang dengannya dia beriman kepada Allah dan mengikuti Musa. Sama seperti itu pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Terus apa yang kalian inginkan?" Kata mereka, orang-orang Quraisy, "Engkau menjadikan Bukit Safa ini emas. Bukit Safa ini engkau jadikan emas." Itu saja. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah Jibril mengingatkan, "Wahai Muhammad, kalau engkau memenuhi permintaan mereka dan memang terjadi apa yang mereka inginkan, kemudian mereka tidak mau beriman, habis mereka semuanya." Ini konsekuensinya. Ini konsekuensinya. Begitu ada mukjizat itu dan mereka tetap tidak mau beriman, musnah mereka. Atau engkau biarkan mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki di antara mereka. Dan tentunya ini akan lebih banyak. Akan lebih banyak nantinya orang yang masuk Islam. Barakallahu fikum. Ketimbang dengan mukjizat ini hanya beberapa orang yang mau beriman, selebihnya mati. Musnah. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niatnya untuk memenuhi permintaan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yusyirukum." Tahukah kalian wahai orang-orang yang beriman, "Annaha idza ja'at la yu'minun." Kalau betul ada terbukti apa yang mereka inginkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ternyata tidak mau beriman. Barakallahu alaikum. Tahukah kalian wahai orang-orang yang beriman, kalau seandainya betul apa yang mereka inginkan itu terjadi, mereka tidak mau beriman. Karena apa yang mereka minta itu bukan untuk mereka percaya dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kul innamal ayatu 'indallah." Katakan kepada mereka wahai Muhammad bahwa mukjizat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak para nabi. Bukan keinginan para nabi, mau-maunya dia. Hendak. Itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salatu wasallam enggak tahu kalau tongkat yang dia pegang selama ini bisa berubah menjadi ular. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa itu yang ada di tangan kanan wahai Musa? "Qala hiya asaya tawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra." Qala alqiha ya Musa. Fa idha hiya hayyatun tas'a. Apa itu yang ada di tangan kanan wahai Musa? Kata Musa alaihi salatu wasalam, "Ini tongkatku ya Allah. Atawakkau 'alaiha, aku bertopang dengannya dalam perjalanan. Wa ahushu biha 'ala ghanami, aku pakai untuk memukul ranting agar supaya daunnya berguguran dan dimakan oleh gembalaanku, kambing-kambingku. Dan aku memiliki banyak kebutuhan-kebutuhan lain dengan tongkatku ini." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lemparkan tongkatmu itu hai Musa." Maka Musa pun melemparkannya. Begitu dilemparkan langsung berubah menjadi ular besar. Bukan keinginan Musa menjadikan dia ular. Barakallahu fiik. Begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa membawa Bani Israel ke Sahil Bahr, ke pinggir Laut Merah atau pantai Laut Merah. Baik. Sampai di sana, di belakang mereka pasukannya Fir'aun dalam kondisi mengejar. Di hadapan mereka sudah lautan. Orang-orang Bani Israel pun berteriak, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, kelas, mati kita. Habis kita ini, kita sudah dikuasai. Tetap berdiri di sini, mati dipenggal satu-satu, nyemplung ke laut juga mati. Kata Musa alaihissalam, Inna ma'ya rabbi sayahdin. Aku bersama dengan Rabbku, aku akan ditolong olehnya. Allah memerintahkan aku ke sini, berarti di sini ada jalan keluar. Bagaimana caranya? Ya, wallahu a'lam. Maka Allah SWT mewahyukan kepada Musa, wa auhayna ila Musa an idrib bi 'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Kami wahyukan kepada Musa alaihissalatu wassalam untuk dia memukulkan tongkatnya ke lautan. Begitu dipukulkan, langsung terbelah lautan, setiap sisinya sama seperti gunung. Kemudian Nabi Musa berangkat melewati lautan itu. Bukan mau-maunya Musa alaihissalatu wassalam. Kul innamal ayatu 'indallah. Sungguhnya mukjizat-mukjizat itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yusyirukum anna idza ja'at la yu'minun. Tahukah kalian wahai orang-orang yang beriman, seandainya apa yang mereka inginkan itu betul-betul dipenuhi, tetap mereka tidak mau beriman. Barakallahu bikum. Bahkan apapun yang diperlihatkan kepada mereka berupa mukjizat, mereka mengatakan inna masukirat abu sa'aruna bal nahnu qaumun mashhurun, ini kita cuma tersihir saja, kita ini tipu. Banyak alasannya. Jangankan itu, bahkan mayat-mayat dibangkitkan dari kuburan dan bercerita kepada mereka tentang apa yang mereka dapatkan dalam alam barzakh, mereka tetap tidak mau mengimaninya, tidak mau percaya. Sampai kapan? Sampai azab itu datang kepada mereka, baru mereka mau percaya. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Kami balikkan penglihatan mereka, hati mereka, dari mengambil manfaat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti awal ini, sebagaimana kami halangi mereka dari mendapat hidayah, demikian juga awalnya. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana kami tetapkan bahwa dia tidak mendapatkan petunjuk di awal pertama kali, demikian pula ini. Sudah ada asbab-asbab untuk dia mendapatkan petunjuk, tapi mereka tidak mau mengimaninya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami menjadikan, membiarkan mereka berada pada kebingungan mereka, dari penyimpangan mereka, bingung. Barakallahu fiik. Tersesat mereka. Wa nadharhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka pada penentangan mereka, pengingkaran mereka, baik, penyimpangan mereka, mereka bingung. La yahtaduna ilal haqqi was-shawab. Mereka tidak mendapatkan petunjuk menuju kebenaran dan al-haq. Barakallahu fiik. Ini permohonan mereka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dipenuhi, sebagian lagi tidak. Ketika mereka yang meminta, ini yang bahaya, ketika mereka meminta kemudian dipenuhi itu. Kalau mereka tidak mengimaninya, mereka akan musnah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan mukjizat itu muncul sendirinya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mukjizat-mukjizat yang mereka lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Qur'an adalah mukjizat. Mereka ditantang untuk mendatangkan yang serupa dengannya, mereka tidak mampu. Tapi yang menjadi bahaya adalah ketika mereka yang memintanya untuk mendatangkan mukjizat ini, kalau betul-betul dipenuhi, azablah yang akan turun kepada mereka. Wallahu al-musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan Quran kita. Kita tutup kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.